Pariwara Lima bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Mak Rompang. Bangkitnya kembali setiap 200 tahun, seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, tuk tunggal sedang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di jalan kabut. Menyisir semua. Menyisir semua dari desa. Diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Lihat. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode kedua, Janji di Bukit Perinduan. Bukit Perinduan. Apakah nenek bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan tadi? Gadis yang panjang rambutnya. Ya, Nek. Kalau begitu, pasti dia kekasihmu. Dia itu... Susulah dia sebelum kau kehilangan jejak. Ya, Nek. Terima kasih. Kenapa dia bilang Bukit Perinduan? Nek. Oh. Kemana perempuan tua itu? Yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yuk? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina. Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek, dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-13 ini didukung oleh para pelaku Ari Baharyani sebagai Patmi, Lili Nur Indah Sari sebagai Gandini, Ferry Fadli sebagai Batara, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Idris Apani sebagai Kirepso, Herman sebagai Kisena, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, pembawa cerita Neni Sumarti, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny Denhard. Bawa apa ini, Gandini? Bawa kain buat Nek Patmi. Wah, wah, wah. Tentu mahal harga kain ini, ya. Bapak saya bawa dari Muara Tembesi. Ah, benar buat nenek, nih. Iya, buat Nek Patmi. Ah, terima kasih, Gandini. Terima kasih. Aduh, aduh, aduh. Halus sekali kain ini. Ah, kain ini akan nenek simpan. Sayang kalau dipakai untuk hari-hari. Kok sepi-sepi saja, Nek? Kemana penghuni rumah ini? Kalau Kek Sena sedang pergi ke ladang. Kang Batara? Ah, entahlah. Tadi dia hanya mau menyusul Kek Sena ke ladang. Oh, begitu. Lama pulangnya? Ah, nenek tidak pernah tahu, Gandini. Maklumlah, anak laki-laki kadang-kadang bisa pulang tengah malam. Ada pesan buat Batara? Tidak, Nek. Hanya mau ketemu saja. Mau kemana? Mau pulang, Nek. Jadi betul, tidak ada pesan apa-apa buat Batara? Tidak, Nek. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Saya sudah mengerti. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Kak. Seluruh hidup saya, seluruh hidup keluarga saya sekarang ditangkis abrak. Sehingga kami seolah-olah tinggal menunggu saatnya untuk mati. Kakakmu bagaimana? Dia tidak pernah mau tahu urusan ini. Seperti dia melepaskan diri sendiri. Sedangkan emak suka sekali bila Kisabrang mendekati saya. Emak ingin agar saya menjadi istri Kisabrang. Saya tidak mau. Saya terjepit. Saya dan Bapak kini yang terjepit. Sangat terjepit. Maaf, Kang Batar. Saya tidak tahu lagi harus mengadu pada siapa. Jangan khawatir, Bulan. Saya akan melindungimu dari ancaman Kisabrang. Saya ingin lari dari desa ini, Kang. Jangan takut. Saya akan melindungi kamu. Kedua remaja itu duduk terdiam. Mata Wulandari yang masih basah oleh air mata menatap sayu pada Batara. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian mereka saling berpandangan, saling menatap lama. Seolah-olah itulah kata cinta dari hati mereka masing-masing. Lalu perlahan-lahan, keduanya mengalihkan pandangan jauh ke depan mereka, jauh ke sawah yang menghampar hijau. Hijau oleh tanaman lada yang sedang merambat subur. Sedangkan sayup-sayup tampak gunung sumbing menghadang biru di kejauhan. Jadi, nenek terima pemberian Gandini ini? Kenapa tidak? Sudah lama nenek menginginkan kain seperti ini. Bahkan sejak muda. Baru sekarang nenek memilikinya. Wah, Batara. Kain batik seperti ini jarang orang yang punya. Kain ini biasanya dibawa dari tanah Jawa. Apa kau tidak merasa ada sesuatu di balik pemberian itu, Patmi? Kenapa tidak, Kang Sena? Gandini itu sedang tergila-gila pada Batara. Tapi itu terserah Batara. Kalau dia suka, ya... jadilah dia mantu Kirekso. Tapi kalau tidak kan tidak apa-apa. Lamar-melamar saja belum. Kalau aku tidak mau tersangkut-sangkut seperti ini. Nah, tapi itulah kebiasaan perempuan. Sudah tua begini, masih saja yang dipikirkan harta. Ada-ada saja. Tidak usah kamu pikirkan, Batara. Kalau kamu tidak suka pada Gandini, bilang saja tidak suka. Dan dia tidak akan mungkin datang lagi kemari meminta kain ini, kan? Lalu, saya bagaimana, Nek? Kan saya malu kalau bertemu dengan Gandini. Ah, kenapa bingung? Kamu kan tinggal berangkat dari desa ini ke tempat gurumu. Kakek bagaimana? Aku dan kakekmu jangan dipikirkan. Selama ini tanpa kamu di rumah pun, kami bisa mengerjakan pekerjaan untuk sehari-hari. Ya, sebaiknya kamu memang kembali ke sana, Batara. Kalau kamu tetap tinggal di desa ini, akan banyak timbul masalah yang sebenarnya tidak perlu ada. Apalagi kamu anak laki-laki. Kamu harus banyak belajar ilmu untuk bekal hidupmu nanti. Iya, Kek. Oh, siapa yang datang itu? Orang suruhan Kirekso. Pasti kamu dipanggil Kirekso, Batara. Perlu apa Kilurah memanggil saya, Nek? Ya, mungkin mau menanyakan kain pemberian Gandini itu. Jeng Tuti, tahu nggak? Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah. Pegel-pegel waktu datang butuh. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Nati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul. Produksi PT Sinar Effendi Murni. Sudah dengar perkelahian antara kamu dan Parma di tempat judi dadu tadi malam. Betul kan? Iya, Kilurah. Apakah kamu tahu di mana dia bersembunyi? Tidak, Kilurah. Atau kamu sengaja tidak memberitahu di mana dia bersembunyi? Saya memang tidak tahu di mana dia tinggal. Kamu harus tahu, Batar. Si Parma itu sudah lama aku cari karena peristiwa Gandini. Namun sampai sekarang belum bisa aku menangkapnya. Licin juga manusia yang satu itu. Tapi sudahlah. Aku memanggilmu kemari bukan masalah perkelahian itu, tapi masalah pekerjaan buatmu. Tentu kamu mau bekerja, ha? Kerja dengan aku. Kerja? Besok pagi kamu ikut aku ke Muara Tembesi. Berdagang lada. Karena aku dengar selama ini kamu juga pergi berdagang lada ke sana. Cuma sayang kita tidak bertemu di sana. Ah, tidak, Kilurah. Saya tidak pernah ke Muara Tembesi. Saya tidak pernah berdagang lada. Tidak usah malu-malu. Anakku Gandini sudah bercerita banyak tentang dirimu padaku. Betul, Kilurah. Saya tidak pernah ke sana. Saya tidak pernah berdagang lada. Kamu bicara sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh, Kilurah. Tunggu. Aku harus akurkan jawabanmu dengan anakmu. Gandini, mari kamu. Bapak memanggil saya? Sini, sini. Duduk di sini. Ternyata cucu Kisena ini tidak pernah berdagang lada. Bagaimana ini? Kata Tembong memang begitu pada saya. Kenapa kamu bilang bahwa dia berdagang lada? Lupa. Tapi kalau Kang Batara mau, tentu Bapak tidak keberatan, Kang, membawa Kang Batara belajar berdagang lada? Wah, kalau untuk belajar jangan sekarang, nanti saja. Biar dia mengawasi tanaman lada kita di desa ini. Biar kamu ada kawannya. Mau kamu, Batara? Maaf, Kilurah. Bukan saya menolak pekerjaan yang baik ini. Tapi saya akan pergi merantau. Ya, merantau mencari pengalaman hidup. Wah, Gandini. Cerita yang kamu sampaikan pada bapamu ini ternyata tidak ada yang cocok. Padahal kamu bilang pada bapamu ini bahwa Batara ingin membantu aku berdagang atau ingin menjadi pengawas tanaman lada kita. Tapi ternyata tidak, kan? Kalau memang begitu keputusanmu, Batara, aku tidak bisa melarangmu. Dan kembali pada persoalan Parma. Kamu yakin, kan? Kalau Parma tiap malam di tempat judi dadu itu? Mungkin, Kilurah. saya kurang tahu kehidupan dia karena saya tidak pernah berteman dengan dia. Ya, sudahlah. Maaf, Kilurah. Kalau tidak ada lagi yang akan Kilurah sampaikan pada saya, maka saya mohon diri karena sebentar lagi hari akan malam. Ya, silakan kembali ke rumahmu. Permisi, Kilurah. Semuanya tidak ada yang cocok dengan keteranganmu, Gandini. Tapi aku suka anak itu, sopan dan tahu diri. Kamu dengar bicaraku, Gandini? Eh, iya, Pak. Gandini. Kamu rupanya sedang kasmaran pada cucu Kisena itu ya. Sejak tadi kamu pandang terus langkah kakinya sampai dia hilang di ujung jalan. Ya kan? Tidak, Pak. Allah, jangan kamu bohongi bapakmu ini. Aku sudah banyak makan asam garam kehidupan. Betul kan? Iya. Pilihanmu betul. Hanya saja derajatnya tidak sama dengan kita. Bapak, kamu anak seorang lurah di desa ini, Gandini. Kakekmu dan kakekmu lagi jadi nenek moyangmu dulu sudah turun-temurun menjadi lurah di desa ini. Sedangkan dia cuma cucu seorang petani yang punya sawah tidak seberapa luas. Tapi Bapak... Ingat. Kamu anak seorang lurah. Jangan membuat malu bapakmu. Tolong Pak, ambilkan kaleng jahitan ibu. Tuh, di belakang Bapak. Kenapa Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Punggungku juga lino, Bu. Waduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ngapa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal lino, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar FND Murni. Usahaku. Kalau saja Kang Batara tidak menolak tawaran bapakku, maka pasti tidak akan begini keputusan bapak. Nasib. Ada angin di dalam kamarku. Padahal semua jendela kamar sudah tertutup rapat-rapat. Pasti nenek aneh itu datang ke dalam kamar ini. Sedang susah kan? Saya tidak mau diganggu lagi, Nek. Pergilah. Aku tidak akan mengganggumu. Hanya aku kasihan melihat nasibmu. Andini, nasibmu sama denganku. Cinta yang tidak kesampaian. Aku mau menolongmu, Andini. Percayalah, aku sanggup menolongmu. Hah? Betul, Nek? Iya, betul. Nenek ada di mana? Aku ada di hadapanmu, Gandini. Sayang, aku belum bisa menampakkan wujudku padamu. Masaku belum sampai. Masaku belum tiba. Apa yang akan Nenek lakukan untuk saya? Aku akan bujuk Badara agar dia tertarik padamu. Tapi dengan syarat, tubuhmu aku pinjam. Tubuh saya? Saya tidak mau seperti dulu. Saya tidak mau. Jangan khawatir, Gandini. Jangan khawatir. Tidak, pergilah. Jangan ganggu saya. Oh, sayang, kau akan menyesal kalau menolak pertolonganku ini. Pergilah. Saya tidak mau terjadi seperti dulu lagi. Nah, saudara pendengar, kemanakah Wulandari? Dibawa Mak Rompangkah dia? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kedua, Janji di Bukit Perinduan, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5, bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.